Mitra Bisnis, ada pernyataan jalan Pantura hanya mulus waktu Lebaran. Di luar Lebaran hanya membuat para sopir frustasi dengan kondisi jalan yang sangat tidak layak, menyebabkan durasi tempuh jauh lebih lama dari normal, mengganggu distribusi barang, juga membahayakan pengguna jalan. Katanya, lubang yang ada sudah seperti kubangan kerbau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda melihat situasi ini? Ya, saya lihat begini, kita menyelesaikan masalah itu tidak pernah tuntas, ya. Yang sekarang dikerjakan itu hanya tambal sulam, ya. Kalau mau menyelesaikan masalah Pantura, ya, itu yang pertama sekali, ya, harus membuat kualitas jalan. Sekarang kualitas jalan itu, ya, itu tidak sesuai dengan beban yang dilalui oleh truk-truk yang sekarang itu berlebihan. Sehingga apapun yang dibetulin, itu akan rusak kembali. Ya, kecuali dia mesti membuat satu jalan yang di beton, ya, dengan kekuatan yang mesti dilewatkan. Misalnya kekuatan sekian puluh ton harus ditambahkan lagi gitu. Karena sementara ini yang lewat itu semuanya udah lewatin beban, sulit untuk dikontrol, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau mesti secara tuntas satu kali, ya, dicor. Tanpa dicor itu nggak akan bisa selesai. Sepanjang jalan itu, ya, itu kalau dibetulkan tutup lubang kali lubang, nggak akan bisa tercover tuh lubangnya. Sampai hari pertamanya lubang ayam, terus sekarang lubang kambing, sekarang udah sampai lubang kebo, nanti habisnya lubang gajah. Iya, akhirnya semakin hari nama tutup lubang kali lubang, itu lubang makin dalam. Karena kerusakan-kerusakan itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah Pantura, ya, ini kan kalau Lebaran ini kan banyak sekali mobil penumpang, ya, mobil sedan dan sebagainya, karena itu orang Lebaran. Nah, untuk menyelesaikan itu satu-satunya cara adalah double track daripada kereta api. Kalau Indonesia belum menyelesaikan dari double track kereta api, ya, saya rasa itu tidak akan selesai. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Semakin hari ekonomi tumbuh. Ya, 6%, 5%, 6%, 7%. Ekonomi tumbuh, pengiriman barang bertambah. Jalannya kan itu juga gitu. Ya. Jadi itu nggak akan selesai, bahkan semakin hari semakin ribet. Nah, untuk menyelesaikan itu hanya satunya dengan kereta api, double track, ya, semua pemikiran barang dari sana, sehingga cost-nya itu turun. Ya, sekarang kita punya biaya distribusi, itu 30% di atas rata-rata. Ya. Nah, jadi biar bagaimanapun, ya, tanpa adanya kereta api, itu jalan juga nggak akan beres. Kalau umpamanya itu mau diberesin jalan, ya, sementara bisa. Ya, tetapi semakin hari semakin sulit. Nah, itu yang saya pantau, ya, bahwa ini kita menyelesaikan masalah ini kan oke, dekat Lebaran karena orang komplain semuanya. Setelah itu didiamkan lagi, hujan lagi, rusak lagi. Karena betulnya yang tadi dikatakan nggak tuntas. Gitu. Kalau bicara mengenai prioritas utama, kalau menurut Bapak mana yang harus difokuskan? Ada yang bilang jalan raya adalah fokus utama yang harus dibangun. Sementara pendapat lain bilang, karena Indonesia 70%-nya adalah laut, maka infrastruktur laut yang paling harus dikembangkan. Ada juga yang bilang, kereta api adalah yang paling praktis dan murah. Menurut saya kereta api, Pak. Laut lebih mahal daripada kereta api. Yang paling murah itu adalah di dunia manapun tuh kereta api. Ya, nah, itu yang paling murah. Ya. Kedua, ya, darat. Laut itu mahal, Pak. Laut itu mahal. Makanya gini, daerah kita kan terdiri dari kepulauan. Itulah sebabnya kita high cost ekonomi karena kita kepulauan. Oleh sebab itu, kan sekarang pemerintah ingin menyambungkan antar pulau dengan pulau. Nah, itu jadi artinya apa? Artinya tetap di darat. Nah, darat itu mestinya pakai kereta. Karena kereta satu kali mesinnya saja itu bisa bawa puluhan gerbong, ya, berapa puluh kontainer itu. Nah, kalau di double track itu jalan terus tiap satu jam, akhirnya di darat hilang. Truk hilang. Nah, kalau truknya sudah kagak ada, sedan semua, ya, truknya sedikit, itu akhirnya jalanan tuh awet. Yang bikin rusak jalan tuh adalah beban. Mobil yang beban berat. Kedua adalah air. Nah, bikin jalan itu harus selalu dibarengin dengan bikin saluran. Jangan sampai tergenang. Air kalau kan tergenang rusak. Nah, sekarang udah tahu Indonesia ini curah hujannya juga semakin hari semakin tidak menentu. Nah, satu cara adalah diganti dari ini ke semen. Cor itu kuat lama, meskipun air pun kuat lama. Nah, namun mesti diperhatikan beban. Kalau enggak, tetap aja biarpun dicor, kalau bebannya berlebihan, ya patah juga, gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.